Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Hadis ke-10. Bahaya kemewahan. An Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu yaqul: Inna la jalusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. إذ طلع مصعب بن أمير ما عليه إلا بردة له مرفوعة بفرو فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى يديه صح ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة قالوا يا رسول الله نحن يومئذ خير منا اليوم نتفرغ للعبادة ونفار المعنى فقال رسول الله لا أنتم اليوم خير منكم يومئذ رواه الترمذي. Artinya, daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, dan tiada di atas badannya kecuali hanya sehelai selendang yang bertampung dengan kulit. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya, baginda menangis dan menitis air mata kerana mengenangkan kemewahan Mus'ab ketika berada di Mekah dulu, kerana sangat dimanjakan oleh ibunya dan kerana memandang nasib Mus'ab sekarang ini ketika berada di Madinah sebagai seorang muhajirin yang terpaksa meninggalkan segala harta benda dan kekayaan di Mekah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimanakah keadaan kamu pada suatu saat nanti? Pergi dari di waktu pagi dengan satu pakaian dan pergi di waktu petang dengan pakaian yang lain pula. Dan bila diangkatkan satu hidangan, diletakkan pula satu hidangan yang lain. Dan kamu menutupi menghiasi rumah kamu seperti mana kamu memasang kelambu Kaabah. Maka jawab sahabat, wahai Rasulullah, tentunya di waktu itu kami lebih baik daripada hari ini. Kami akan memberikan penumpuan kepada masalah ibadah saja dan tidak usah mencari rezeki. Lalu Nabi SAW bersabda, tidak, keadaan kamu di hari ini adalah lebih baik daripada keadaan kamu di hari itu. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis yang mungkin selalu kita dengar, cerita tentang pengorbanan seorang sahabat besar, iaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang sepatutnya kita jadikan contoh di dalam kehidupan kita, yang sanggup mengorbankan harta bendanya yang begitu mewah untuk duduk sebagai seorang yang miskin tetapi taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kata, tengah kami duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, masuklah Mus'ab bin Umair. Bila Nabi tengok Mus'ab ni, Nabi menangis. Nabi menangis tengok dia. Kerana Nabi kenal dia dulu di Mekah, anak orang kaya yang pakaiannya mewah, keretanya mewah, makan minumnya mewah, tetapi sanggup meninggalkan kemewahan untuk berhijrah bersama Nabi untuk mendapat fadilat hijrah sehingga masuk dalam kalangan muhajirin. Tetapi Allah Ta'ala uji dia dengan kemiskinan sehingga tidur di tepi masjid Nabi di Madinah, tadak berumah, daripada seorang anak tokoh keperak, seorang anak jutawan, sanggup hidup merempak kerana Islam. Ini kata hebat perjuangan sahabat. Itulah sebaik-baik umat yang ada atas muka bumi ini. Kuntum khara ummatin ukhrijat linnas. Kamulah, yang ini golongan sahabat, kata Allah, sebaik-baik umat di kalangan manusia. Tidak ada lagi umat yang lain. sama ada penolong-penolong para rasul yang dahulu yang dapat menandingi kehebatan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya cerita malam ini tentang Mus'ab bin Umair. Daripada pakaian yang mahal harganya dengan pakaian yang bertampung-tampung. Kerana fakir papa kedana ni. Tetapi dia seorang yang mempunyai vision, yang mempunyai pandangan yang jauh, iaitu sampai melangkau ke negeri akhirat. Maka kemewahan dunia ini jadi tidak nampak lagi di hadapan matanya. Kerana telah nampak akan segala nikmat akhirat. Kita ni tak nampak ni nikmat akhirat. Nampak dekat ni lah. Itu yang sayang sangat dengan harta siapa gadai agama. Baik, kita lihat keterangan hadis. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa umatnya pada suatu masa kelak akan mendapat kekayaan dan kelapangan dalam kehidupan. Ini satu daripada mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi ini adalah yang benar perkataannya. Lagi pula dibenarkan pula, bukan berkata daripada akal semata-mata. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap daripada nafsu semata-mata macam kita. Tetapi semua perkataan Nabi merupakan wahyu daripada Allah, ilham daripada malaikat. Nabi boleh menjangkakanlah dengan tepat bahawa akhir zaman umat kita, umat Islam akan senang lena. Betul semua? Kita ni lah senang lena. Nah, 4 kali sebetul makan darah. Senang lah tu. Nah, bukan nanti nak jadi macam dana menteri. Tak. Hak tu lebih pada senang dah pula. Jadi susah dah pula tu. Nah, kita ni senang dah. Jadi betul sungguh. Dapat kekayaan. Sampai 10,000 pasal seorang-seorang dia dalam bank. Ni akhir zaman betul sungguh. Tak. 10,000 bukan 200-300 dalam bank. 20,000, 30,000, 200,000 la ilaha illallah. Banyaknya kekayaan. Itu tidak salah. Tapi betul dah perkataan Nabi akan menjadi kaya. Nah, pakat cocok je tak muat bek. Nah, 20,000-30,000 macam tak apa sara. Kalau ping tu dah lah 20,000. Siapa 20,000-30,000? Lambat berhenti kereta cocok. Cocok situ, cocok sini, berahi cocok ke zaman ni. Nah, tak apalah, jangan cocok orang sudahlah. Tapi banyaknya siapa 20,000-30,000 keping, dah keping tu takkan nariah dalam. Nah, orang ni nak kabar mewahnya umat Islam akhir zaman. Nah, kali dia beli big duit tu, kalau hak jenis ni pin tu tak leboh. Dia kata tak leh, tak muat. Nah, kad kredit banyak ni. Kad kredit aja. Nah. 7-8 keping dah. Hak cocok gero dok gero gerak ada belaka. Nah. Nah. Kaya nak kabar kaya, bukan nak marah ni, nak kabar senang. Betul Nabi kata akan senang. Nah. Dan kelapangan dalam kehidupan. Lapang. Buka paik tubik air. Api lah kecil. Duduk dalam dah. Etik ceroh. Tapi tak boleh baca Quran. Dah orang cacau. Dia gitu. Bila nikmat banyak, dia jadi macam kelawar. Kelawar ni kita ambil kelawar, kita lepas tengah hari. Bahan ti api yang langgar. Ceroh hangat. Jadi kelabu. Dia gitu. Dia kena garik. Dia nak sikit-sikit cahaya baru nampak. Kita macam kelawar lah. Terlalu banyak sangat nikmat, dah ingat kepada yang memberi nikmat. Tak, terlalu ceroh sangat rumah, dah boleh baca Al-Quran. Surah Al-Ankabut, Surah Al-Kahfi, dah boleh lah. Yang boleh baca Surah Metro, Surah Utusan Melayu. Tu boleh baca. Nah, dah air buka paik keluar selalu. Siti Fatimah berjalan kaki lebih kurang 2 kilometer untuk mengambil wuduk, telaga bawah rumah. Nah, pergi dengan hamba perempuannya teman. Nah, tapi dapat sembahyang malam berpuluh-puluh rakaat. Radiyallahu anha. Nah, puluh rakaat. Lepas perempuan. Rabi'atul Adawiyah, seorang wali perempuan, disebut dalam kitab At-Tibyan Imam Nawawi, pada bulan Ramadan khatam 8 kali sehari. Khatam Quran. Kita nak bahan tanah, tak khatam-khatam. Nak pergi kubur, tak khatam-khatam. Khitam ada, sekali orang. Quran tak khatam. Berat nanang kita. Maka ketaruh banyak. dalam kehidupan mewah, air buka selalu boleh ambil wuduk. Tak ada wuduk tubuh. Nah, tak ada wuduk. Imam Syafi'i hafal Quran ketika berumur 5 tahun. Dalam satu riwayat. Umur 5 tahun. 9 tahun itu menjadi qari, pembaca Quran yang terkenal di penjuru Kaabah. Rukun Yamani duduk situ. Umur 9 tahun. Sehingga orang Mekah kata, barang siapa yang nak menangis, mari kita pergi dengar Syafi'i membaca Al-Quran. Semua orang dengar menangis mereka. 9 tahun. Nah, baca Quran. Kita 2 kali pecing. Mana? 55 pecing dah sekali. Sambung pula kontrak 5 tahun. 60. Wairi magdu. Mana? Mana awak kawan? Pasal mewah. Pasal mewah. Imam Syafi'i pernah pergi mengambil apa benda cebisang-cebisang roti yang tidak habis makan orang kaya di Baghdad. Nih, kutik makan di Baghdad. Cebisang pada roti tu diambil. Kerana lebih orang kaya tidak akan yang makan kat lembut kat kerah tu dia bos tepat, orang miskin ambil. Termasuk Imam Syafi'i pernah ambil makan. Nih, kerana susah. Nah, hebat. Sebab tu Tuhan beri dia banyak. Kerana dia memandang akan apa benda ni, nikmat akhirat itu adalah lebih tinggi nilainya daripada dunia ni. Kita ni kita anggap nilai akhirat ni rendah. Dunia ni mahal. Sebab tu kita tak boleh akhirat. Tuhan wujud dunia. Boleh dunia kita. Nah. Yang kita duk tebang turun pagi balik petang tu pasal kita nampak dah 1600 boleh, 2000 dah batangin pula 2000 setengah. Nah. Kalau bayar gaji akhirat ada orang nak kerja. Neh, engineer apa tak mau kerja? Katanya apa benda ni tempat kita minta kerja? Awak kami ucapkan tahniahlah kerana diterima menjadi jurutera kanan syarikat kami dengan bayaran RM4,000 sebulan. Tetapi kami akan bayar gaji awak di padang mahsyar nanti. Apa pendapat awak? Engineer tu kata, "Tokmu." Bang, bayar akhirat siapa nak kerja kamu? Hak mulut deras lah. Kalau hak tak ada mulut, balut balik bodoh. Siapa nak kerja bayar akhirat? Sebab tu kita nak kerja dengan Allah Ta'ala. Macam Quran, tak ambuh, setelpa, tak ambuh, berzikir, tak ambuh. Tak rajin, buat juga. Tapi ada kadar gitu lah. Nah. Mewah kita ni, boleh ambil wuduk, tak ada wuduk tubuh. Zaman sahabat sentiasa tajdidul wuduk. Dalam ada wuduk sama. Walaupun telaganya dalam sampai puluh-puluh karat. Bukan macam kita, 3 karat ada air. Tak, tak payah karat pakai lambung gitu tiba. Pium, naik atas. Nah, mudah. Tak boleh ambil wuduk. Paik dalam rumah, 3 paik. 2 basuh kereta saja. Boleh basuh kereta pula, ada paik basuh kereta. Tapi, tak boleh ada wuduk pada tubuh. Nah, baca Quran pun payah. Semayang tahajud pun payah. Pagi petang, pakaian silih berganti. Pagi petang, kata. Pagi baju lain. Nak turun petang nak pergi minum air roti canak, ambil baju, kata ke bini dia. Bini dia pun ambil baju. Hei, baju ni pakai dah lagi. Baju lain pula. Baju lain pula. Dia raja perang. Nah, hebat maknanya. Nah, Sayyidina Umar pernah tidak datang solat. Maka Nabi pun kita tengok orang lain dia berdaka. Sayyidina Umar seorang tak ada. Sayyidina Umar seorang je. Tak mari. Suruh orang pergi turut. Sebab apa tak mari ni jemaah ni? Maka sahabat pun pergi turut lah. Tak berani keluar. Wih salam, jawab salam. Tapi cakap kot nakul. Dah tubik luar. Dah guana nak pergi Rasulullah tanya. Aku nak pergi guana telanjang mongeh. Tak ada baju. Baju selai tak kering ni. Baju selai. Selai saya nak umur. Ada selai saja. Dah. Kita 2 robok. Tinggal. Nah, 2 robok siapa cucu anak cucu dak reti nak awak ni, banyak gemulah nak awak gua ni pula ni tambung-tambung ni. Banyaknya baju. Nah, kita ni nikmat tu banyak. Silih berganti. Hidangan makanan tak putus-putus. Kali makan hebat. Nah, mula-mula makan ringan-ringan. Nah, hebat makan. Macam korang makan. lepas tu nasi goreng pula. Lepas nasi goreng ayam. Apa ni ikan. Masak 5 rasa. Bukan 3 rasa. Nah. Kailang pula ikan masin, sayur capur, telur buku. Bah telur buku pula, ratah pula. Nampak? Ayam goreng pula. Banyak hebat. Mengalahkan korun makan. Nah, pitihnya 7-800 lah kocek. Nah, hebat. Roti telur dabar, telur dabar. Telur dabar. Tahajud dah semayang 4 bulan tak anggur gali dabar telur. Patut roti kosong memang. Tak mayang tahajud. Nah. Sebab nak sedap gitu. Rumah-rumah mereka tersergam indah dan dihias dengan bermacam-macam perhiasan. Allah rumah sahaja ya. Dasar kata rumah hak jota, rumah hak 25,000 tak boleh nak masuk. Tak boleh nak masuk. Boleh masuk masa mula-mula mari pindah. Rumah siap dah rumah murah. Ha, boleh masuk mana tu. Kosong lagi. Dan tuan duduk. Tak boleh masuk dah. Penuh dengan perabuk. Nak? Penuh dengan perabuk. Rumah cik. Penuh dengan perabuk. Dengan kusinya. Nah, orang lari kusi penuh dah rumah. Duduk tak latar tak boleh. Ya, kau marah. Nah. Nak? Aku pakai kereta takkan duduk tak latar. Nah. Nabi duduk dah tanah. Sekali pas bangun, pas makan, bangun kesat bakar. Tanah lekat di baju Nabi. Kesat, kesat, kesat, kesat, kesat. Nak? Nah. Orang dia anak kucing surga lain. Nah. Apa? Kita ni tak ada teket lagi. Waktu sagong. Nah. Kursi dapat 4,000. Waduh. Nampak? Bukan duduk. Duduk petang itu dapur. Bengok ke rumah. Orang duduk atas tu kukunya atas kursi. Baca sahabu atas kursi. Gonya gigi atas kursi. Dah 4,000. Dah, dah duduk. Ruginya. Nah. Ha, bukan marah kursi kan balik bakar pula. Pada bakar balik bulan kereta kita. Nah. Ha, dia balik pasal rumah kita. Bukan makna lagu tu maknanya mewah perhiasan. Nah. Siapa dah nak duduk di dalam rumah. Dah nak lalu. Budak-budak nak main-main tanah anak-anak. Dalam rumah sepik banyak. Tak? Aku. Oh, tengok di rumah kau. Molek juga payang ni bola rumah. Ha, tengok siap. Eh, payang budu mau bawa mamu tak mau jual. Dia kata. Ha, jual. Cak-cak-cak naik tambah. Tiga dek. Buat payang lah rumah. Tak? Jadi tak nak lalu. Tujuan dia. Kerana perhiasan. Nak tunjuk kau orang. Tengok orang buka kayu belilik. Kayu belilik. Kau dalam hutang. Ha? Ah, berhenti kereta suruh laki dia break kereta. Waktu break balok takir. Balik tu 3 malam tak tidur. Ngosek. Nak ambil pergi bukit. Nak. Kau jin duduk tidur lama waktu itu. Balik ibu di rumah. Allah. Orang puan nak bodoh semua. Bukan sini ni cerita ni. Ketir ni. Ha? Bukan paka ni. Ha. Dengan bermacam-macam perhiasan dia kata. Ini pengarang kata. Bermacam-macam perhiasan. Kali-kali tengok. Tak boleh nak memikir. Macam-macam perhiasan. Nah, daripada pintu masuk. Sampai ke dapur tu. Allah. Dia kata macam-macam benda. Ha? Ikut capah. Nah, bunga seterah. Seterah putih ni. Padahal rumah comel tu. Seterah tu putih. Nak buat bunga seterah tau. Putih. Ni boleh gebuk dengan isyak dadah. Aku dulu, aku dulu. Ha. Ha. Orang ni seterah juga. Nak buat barang. Ha, gitu. Rendang dalam besen pun sabun dua malam. Buat. No. Dinding. Daripada tak ada nyamuk sekor, siapa jadi cepat nyamuk lagi rumah. No. Nak buat guana. Jenis gila perhiasan. Dalam keadaan demikian kita juga mungkin akan berkata seperti ketar sahabat. Di mana kalau semua sudah ada, maka senanglah hendak membuat ibadah. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW mengatakan keadaan serba kekurangan itu adalah lebih baik untuk kita. Artinya lebih memungkinkan kita untuk beribadah. Nabi bila dia tengok akan keadaan Mus'ab bin Umar yang dulunya daripada orang kaya sekarang telah menjadi miskin. Kerana nak kepada Islam sanggup pakai pakaian koyak rabak, miskinnya, basahnya dia. Nabi pun kata nak tengok para sahabat. Wahai para sahabatku, kalau kamu nanti Tuhan beri rezeki yang mewah, senang renang dengan kenderaan, dengan pakaian, dengan wang yang banyak, serba-serbi ada, macam mana ibadat kamu? Ha. Sahabat kata, kalau begitu senang, ha, ibadat kami akan bertambah banyak. Ha, kami akan duduk surah adat balik terus di rumah. Pasal kaya dah. Ha, Nabi kata, tak jadilah gitu. Nah, sekarang ini masih susah ni lebih baik daripada senang kaya raya. Kerana itulah percakapan Rasulullah SAW. Kebanyakan orang itu masih susah itulah dia boleh menyebut nama Allah. Masih susah itulah dia boleh mari surah masjid. Dan senang tak kenal. Tak kenal dah. Nah. Sehat? Payahlah lah. Sakit dah sebut Allah. Aduh ya Allah baru sebut. Ha, tu diri sakit. Nah. Ha. Main ajak anak suruh baik. Baru ingat Allah. Nah. Ha. Kita pangkat kita rendah. Boleh pergi masjid. Boleh pergi surah. Nah, dah pangkat tinggi. Nah. Ha, dah jadi menteri. Menteri boleh. Mari nada kita dengar. Ada tengok. Menteri. Indah dah kita tak jumpa ha. Masa ni duduk atas negara atas majlis snooker ni menteri faham kaki cokel yang tak kata no ha, jangan main jadi larut gitu dia mesti gitu no. Jangan nak kawan dengan orang rapung jadi takabur lalu harta banyak jaga sangat orang yang terlepas daripada rasa sombong takabur angkuh habis Tuhan Allah Ta'ala Ta'ala kurniakan kepadanya harta yang bertimbung-timbung dadang tau kita boleh mari ni masa no ha. Kalau kita jadi Perdana Menteri dah dia mari dah ni pinang merah. Mari-mari atau berozal. Ha. Suruh sodok masjid. Ha tu ada. Nah. Jadi kita dah senang mana ni syukur dah lah. Ha biarlah aku sekarang ni qada dah. Lebih pada yang patut. Kita ni kaya raya dah ni. Lepas kuliah lagi kita berasa nak makan nasi goreng boleh tak? Boleh. Nak makan mi kiok boleh. Benda saja nak boleh makan. Rasulullah balik rumah tanya ada makanan? Tak ada makanan. Kurma bagi dua dengan Siti Aisyah. Ha? Kadang-kadang bubur batu perut kerana terlalu lapar. Ha? Rasulullah. Kita boleh makan. Pagi esok cik kapit tiga uku. Cik kapit sambal. Ha? Ha? Mayan lohor tu sampai batuk tu bik cik kapit lagi. Ha? Ha? Banyaknya makan. Tak? Mewah sangat kita ni. Allahu Rabbi. Jadi, Nabi kata jangan terpedaya. Kamu sekarang walaupun keadaan serba kekurangan adalah lebih baik daripada keadaan umat di akhir zaman nanti. Ya ni zaman kita ni lah. Memang betul. Kalau kita ukur, kita kira, memang kita tak boleh nak banding dah dengan ibadat para sahabat. Sebab apa? Kerana mereka Allah Ta'ala tak beri nikmat yang banyak. Tak senang lenang macam ni. Rupanya nikmat ini adalah musuh. Nampak? Dan bala itu adalah kawan. Nah, kita tahu. Kerana di dalam nikmat itu ada bala. Di dalam bala itu ada ada nikmat. Nah, dalam nikmat ada balik dengan sebab senanglah dia jadi tak tegar dah orang kampung ni. Ha, dengan sebab senang. Cik susah tegar dah orang. Tegar ah. Ha. Eh, mari tetek dah kopi. Assalamualaikum. Eh, ha. Pasang basak dah muflis dah. Masa dia senang itu projek banyak. Ha, tak layan mana orang. Ha, tak ada peduli kau orang. Ha, tu. Dalam nikmat tu ada balik. Tu orang lara-lara belaka tu nikmat sihat. Tuhan beri sihat. Tak. Maghrib duduk kedai kopi dah semayang. Orang mutus sikar, orang mutus sikar, orang duduk pasal minggu, pasal minggu, orang taibah roti canah, taibah roti canah, tengah garik. Kerana senang, Tuhan beri sihat. Tuhan beri sakit, baru dia sebut Allah. Masuk hospital, ya Allah, tu lah mayang ajak dia, gambar dia, minta sihat. Kalau sihat, nak pergi surah. Sihat nak pergi surah lah tu. Eh, dia punya otak. Bila sihat, dah kenal pula orang. Dah. Jadi kita ni dalam keadaan serba kekurangan. Lebih baik daripada orang-orang senang. Jangan kita nak senang macam dia. Ha? Ha. Kereta ada dah. Orang yang ada kereta, kaya dah dia. Walaupun tak ada kapal terbang. Nah. Ha. Orang ada motor, kaya. Nah. Mana kaya dengan orang pakai basikal? Orang pakai basikal, kalau goik basikal nak pergi ni, dikijar. Nampak? Kalau goik lepas isa, kau satu malam tak apa lagi. Nah. Rebuh keletang kat tu. Medan rantau petunah. Peletisang. Nah. Motor siapa dah? Ha. Dan kita motor tak syukur ni. Nah. Tuhan beri motor. Tak syukur. Ha, kereta baru puas hati. Beri kacik-kacik kalau boleh usaha baru sedap. Beri usaha kalau boleh dinosaur baru boleh. Eh. Ha, kalau lama nak besar lagi. Tak? Ha. Lala beli bah dulu naik ini dia dua orang. Orang yang ada motor orang kaya dah. Kerana dia lebih hebat daripada orang naik basikal. Orang naik basikal adalah orang senang. Nak banding dengan orang jalan kaki. Nah, orang jalan kaki ngek-ngek nak balik ke kanu. Kaponyo. Nah. Tengah jam baru sampai. Basikal 10 minit. Ah ha, senang ni. Orang jalan kaki orang senang. Ah ha, hebat. Orang lahir kaki tak ada, tak boleh jalan. Nah, lahir tu kaki tak ada. Dia mana senang? Oh senang dia nak nampak boleh breakdance boleh. Main bola boleh petang-petang. Nah, ha, senang dia. Orang yang tak ada kaki, tak ada tangan, awal timung. Oh dia orang kaya. Orang hebat. Orang yang beruntung. Kerana dia masih ada nyawa, dia boleh masih sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, boleh kata astagfirullahalazim. Hak bang tanah dah, dah dia kata apa dah, ha, dia butuh. Jadi kita ni janganlah daripada sikit nak banyak, banyak tak banyak, banyak tak banyak, banyak tak banyak, dalam senyap gitu. Kerana sesungguhnya apa yang Allah Ta'ala jadikan di atas muka bumi kita ini sebenarnya adalah satu ujian bagi kita, ha? Sebagai imtihan, sebagai cubaan bagi kita. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, kata Allah. Ha? Sesungguhnya kami jadikan apa yang ada di atas muka bumi itu adalah sebagai ujian, ha? Kepada manusia, di mana mana seorang di antara mereka itu yang lebih baik amalannya. Sebagai ujian. Nah, apa yang berlaku semuanya adalah ujian daripada Allah. Dengan diujilah baru kita ini mantap keimanan kita. Bukan dengan perkataan saja. Nampak? Ha, dengan perkataan je Tuhan uji pula. Nah? Ha. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun?" Adakah menyangka manusia itu, ha? Kami akan biarkan mereka saja dengan berkata kami telah beriman tanpa diuji terlebih dahulu? Dah, Allah Ta'ala akan uji kita dulu. Maka ujian yang telah kita kena uji sekarang adalah kemewahan dunia. Telah pun ada, ha? Di dalam kehidupan kita. Maka adakah kita terlepas ataupun selamat daripada ujian ini? Orang yang ambil dunia tidak salah. Tetapi dunia itu kawal dia, maka dia telah rugi. Nah, dunia tak apa. Jangan dunia itu dikawal, ha? Dia kawal kita, jangan. Kita yang kawal dunia, ha? Dunia itu menjadi hamba kita. Kita bukan hamba dunia. Dah. Ha. Kemewahan hidup banyak menghalang seseorang daripada berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang berlaku di hari ini, segala yang kita miliki kalaupun tidak melebihi keperluan, namun ianya sudah mencukupi. Sebenarnya cukup. Nah? Ha. Yang kita nak lagi tu, nak lagi tu, nafsu. Nak lagi tu, nafsu. Nak? Ha. Ada kereta buruk je, tak apa dah, hebat dah. Tak, tak usah kata hak baru. Dah kita hak baru, dah syukur. Nak besar lagi. Nak? Daripada besar lagi, nak besar lagi. Tubik pula hak baru. Oh, ni hutang dah habis lagi. Hutang pula hak baru. Mati dalam hutang itu. Nah? Ha. Kalau hutang tak ada bunga, boleh tahan. Nak ada bunga, ada interest. Mati dalam interest. Na'udzubillah. Nah, akak tak pergi ke Mekah, Tuhan tak terima. Buat kerja haram. Nak terima lagu mana? Nak? Nah. Nafsu kata, buat. Buat lagi. Buat lagi. Duit ada kan? Itu nafsu. Nah? Rumah kita cukup dah. Boleh kita besar rumah. Kerana anak kita tak mahu nak tidur dah. Dulu dua bilik saja. Sekarang anak kita ramai dah. Dia tambah dua bilik lagi. Ha, itu dia panggil hajat. Keperluan. Nah. Ni lapar rumah Allah Rabbi. Tengok takut. Sejuta setengah. Esko je beki rumah 350,000. Nampak? Gaji dia 5,000. Mereka berapa tahun setengah? 350,000. Beki bukan buat. Beki ni tambah sikit. Nampak? Upgrade. Ha, bukan buat pada awal. Rumah dia. Nampak guna ke dia? Nah, padang tau. Rumah kita ni rambut kanak tu. Nah. Nak pergi duan ni. Sampai 5 juta rumah dia. 5 juta. Batu-bata import daripada India. Dambuh kat sini. Oh, dia punya sagong. Nah. Nak kan ni? Dia sagongnya. Nah. Pakai orang gaji pula. Eh, ada dengan tukang masuk atau tukang kebun. Eh, hebat. Dodang duduk. Nah, mati laki ni. Bakar. Ngak dia likotir bakar. Ha. 5 juta rumah. Kira rumah Rasulullah ni dak duduk 4 orang. 3 boleh, 1. Pasal spek kata Siti Aisyah. Selimut Nabi, orang tanya selimut Nabi ke mana? Selimut Nabi. Kata Aisyah, Nabi kalau selimut tutup kepala kaki bahan nyamuk. Kalau tutup kaki kepala pula bahan nyamuk. Maknanya sikit sangat kain selimut. Dak cukup nak beli. Tak ada piti. Nah. Ha. Kita totol ada dalam tuan rumah. Faham? Lebih nak ratu dah. Kata 1009. Hak cekok-cekok orang macam umur perang. Faham? Ha. Bukan boleh hak barang-barang. Tak? Ha. Hebat. Dosa dosa bukit. Dosa bukit bau dosa. Macam mana orang mana? Nah. Ha. Kadang-kadang melebihi keperluan. Tak? Tak apa. sedekah. Tapi tak pula kita kaya tak jadi sedekah pula. Kenapa kita kaya kita sedekah? Kita kerja gaji kita besar, orang lain kerja teruk, nak boleh 800 bayar, kita kerja tak macam mana 2-3 ribu. Ha, banyak sedekah. Mudah-mudahan menjadi zakat gaji kita. Biar pendapatan kita menjadi bersih dengan sebab banyak sedekah. Sebab kita kerja ringan gaji besar, orang lain kerja macam nak mampu cari, boleh 6 riyal, 7 riyal. Tak. Kita pergi duduk nengung gitu je. Tak, 1,800 sebulan. Banyak. Nafkah. Banyak. Infak fi sabilillah. Boleh gaji kita 2,000. Lacor 50 riyal. Tak. Ha, ni Rasulullah ni rumah pun tak eh. Tak. Ambil 50 riyal makcik. Dah. Ha. Ada benda. Mengelupa. Bulan lepas bahan pulak 2,000 pulak gaji. Cerik pulak 50 ringgit lagi. Tak. Ha, beri pulak. Ha, gitu cara dia. Ni tak sipang kita. Tak. Sipang kita. Cocok sama sipang. Cocok sipang, cocok ambil. Tak kita sama. Nah, tak ada lah bagian. Kalau kita makan ni, tak boleh tolong lah kita. Kalau beri korang lah. Dia tolong balik. Dia panggil saham akhirat. Kalau garanti untung. Namun ianya sudah mencukupi, memang cukup dah. Kita ni memang. Yang tak cukup sebenarnya, ibadat kita tak cukup. Nah, ilmu tak ada. Ibadat kurang, Quran tak baca, zikir pun tidak. Nah, itu yang kurang. Tak usah bimbang lah. Kalau buat cari makan dah susah lah. Biarlah anak boleh 9i pun dah susah. Dia tulis dah masa dalam perut mak dia tu rezeki. Ha, tu kita kena beriman. Tak? Ha, kena beriman. Ni bimbang sangat. Tak? Ha, nak boleh 9i belaka, padang 5i belaka. Tak? Ha, semua nak jadi engineer belaka, siapa nak jadi dagang? Tak? Siapa nak pergi ke laut? Tak makan ikan kita. Engineer nak pergi ke laut. Tak? Cocok upah tak anda? Jadi dia kena ada senang, ada kena susah, ada miskin, ada kaya. Tak, dia kena Tuhan buat tu malik dah. Dia balance. Ha, barulah kehidupan di kehidupan manusia ini menjadi sempurna. Ha, tak susah buat rezeki. Ha, takut kena buang kerja, takut kena tukar. Tok Imam takut kena tukar dia. Tok Imam dah. Mayang tak tinggal, Tok Imam. Jarang semayang Tok Imam tak mayang. Tok Imam mayang tak tinggal dah. Bimbang kena tukar. Mus'ab bin Umar api harta licin. Kenapa? Daripada pakai baju mahal dapat baju takut-takut. Dapur tak ada hal. Itu keimanan. Itu iman dah. Sujud sejadah pula. Subuh Jumaat. Nah. Patut kelas sujud sejadah tu. Tak bimbang dah. Tak takut sikit. Tukar-tukar. Nah. Bukan hukum gantung. Macam Said Kutub. Rahimahullah ta'ala. Hukum gantung. Nah. Perjuangan Islam. Ni nak pertahankan Islam. Nah. Takut dah. Tok Imam takut dah. Tok siap negak tu. Eh. Tok Imam hebat sekali. Orang bisnes sekali. Tak. Dia lebih sekali. Dia duduk depan. Eh. Jadah dia pun pelik. Pada orang kebal suci bulu. Tak. Ya dia takwa sekali. Tok Imam dah rok dah takut. Eh. Tak berani dah nak ejak ketubah pusing tak lain. Ikut semata-mata. Tak. Ketubah apa suruh pergi tengok kapal layar. Ambil tu imam tu ikat di tiang layar. Tetapi bila dibanding dengan kehidupan para sahabat, kita jauh lebih mewah daripada mereka. Mewah kita tu. Neh. Ha, tengok anak-anak kita lah pakaian raya 30 lah, 40 lah, kasut polek-polek. Nah. Ha, bini kita usah cakap ah. Ha. Nah. Ha, anak mewah dah, bapak mewah lagi. Neh. Laki selipar air raya, bini tiga, cumit tinggi. Faham? Kalau dua, tak nak nasi. Faham? Kau puang hebat je. Banyaknya kemewahan. Tak? Untuk anak-anak, banyak kita labur duit. Banyak ni. Tak macam zaman Rasulullah. Tengok di Afghanistan, di Pakistan, anak dia tak mewah macam kita. Tak? Susah. Di Mesir, mana-mana. Kita mewah. Nah, mewah kita dengan anak-anak kita. Tak apa dah. Nah? Ha, tapi biar kena dengan kayanya, jangan kita lemah daripada ibadat. Jangan lemah. Ha, ibadah. Sedangkan ibadat kita sangat jauh ketinggalan. Ha, pasal kita banyak sangat ambil, bila banyak ambil, gangguannya pun banyaklah. Area kopso kau banyak masuklah channel dalam. Nah, ha, kalau area kek-kek gitu, tidak apa molek gambar. Kalau buat cabang-cabang ni, NTB 7-11 tu macam-macam masuk cakap siang dia, cakap pamer dia. Nah, begitulah kalau kita banyak ambil dunia, banyak benda yang kita miliki jadi harta benda kita, maka semayang kita kuranglah kosong daripada dulu masa sesok hari tu. Dia gitu. Nah, ha, dia tak nak lawan dia, kaedah dia gitu. Banyak ambil nikmat, banyak ingat kepada nikmat. Dia gitu. Nah, radiknya lagu itulah. Tetapi janganlah kita ini kasih kepada dunia kita. Ambil dunia tidak salah. Kerana kita duduk dalam dunia, tak apa ambil dunia. Beli kereta, boleh beli rumah, nak beli banglo, tak ada masalah. Jangan kasih ke dia. Kerana kekasih kita hanya Allah dan Rasul. Nah, yang ini kita mendahului ketaatan kita kepada Allah dan Rasul, mengatasi segala ketaatan-ketaatan kepada yang lain daripada keduanya. Jangan sampai kita kasih. Bila kita kasih, kita akan jadi hamba mukpek dia. Kalau kita kasih kepada harta, kepada pangkat kita, kepada wang ringgit kita, kepada anak bini kita, kita akan jadi hamba dia. Nah, jangan melampau kasih, sedikit sudah. Sebab itulah kata Syekh Atha'illah di dalam kitab Hikam beliau, ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abdan. Illa kunta lahu abda. Tidak ada kamu kasih sangat kepada sesuatu, maka kamu pasti menjadi hamba bagi benda. Kita dok kasih sangat benda tu, kita jadi hamba dia. Nampak? Bila kita jadi hamba dia, maka kita tak boleh nak engkar kepada dia. Nah, jangan sabar martabat darjat kasih kepada benda-benda dunia ni. Ambil saja, jangan sabar kasih. Dah? Bila kasih lekat perut, semayang memang tak khusyuk, confirm tak khusyuk. Orang yang kasih kepada dunia. Dah? Lewat pun lewat, semayang. Dan suku semayang asal. Dan suku semayang asal. Nampak kau ni? Baca kunut 7:15. Naik tari je. Burung melekubah berapa semua? Panasang. Baru baca kunut. Ayo. Allahumma hdini fiman hadai. Pasal? Pasal dunia kuat. Kerja sampai jauh malam. Kekayaan dan kemewahan yang ada selalu menyebukkan. Sudah tentu. Banyak projek, banyak sibuk. Nah? Mesti dah. Kita ada kuli seorang ni, kerja dengan kita. Sama tak fikiran kita sibuk dengan kita ada 30 orang kuli? Tak sama dah. Nah, otak kita, dah otak kita sama besar dengan hak seorang kuli ni. Faham tak? Jadi kurang sibuk dia. Kita ada sebuah, kita beli bah buruk sebuah wakak budak sekolah bank. Sama tak dengan kita ada 45 buah bah pada otak kita? Tidur kaki tak dari malam-malam. Bukan tangan nak fikir tayar, konduktor, driver apa semua, kau tu turut ni, bitu minyak selendar apa semua, bang pulak pagi sibuk. Akak takbir nampak enjin bah ni. Allah, nampak enjin bah tu depan. Tak. Jangan main, tak bah kuandil tau. Kok bah 400 buah pun khanda besar tu kau. Bukan khanda dia besar mesti. Tak, pasal dia orang kaya tak, besar tu. Dia akan naik kenderaan waktu tu kau. Nah. Memang menyibukkan. Banyak kita tengok gambar, berke banyaklah gambaran itu, dia akan ada echo gemanya di dalam hati kita. Nah. Banyak tengok, banyak ingat dalam hati. Kurang tengok, kurang ingat. Sebab tu orang uzlah dulu-dulu duduk dalam gua. Nah, duduk dalam gua, kita banyak tengok, banyak tengok, banyak teringat. Banyak teringat, banyak bahan lara. Dia gitu. Sebab apa yang kita tengok ni, dia adalah berulang-ulang balik di dalam hati kita. Sebab itulah kesempatan ini diambil oleh syarikat-syarikat iklan, dia mengiklankan barang-barang dia. Dia tak tunjuk banyak, dia tunjuk sikit. Bila sikit tunjuk, nah, dalam TV dan sat khabar, di tepi jalan kita tengok lah gitu. Kita teringat. Nah, kita boleh follow up balik, dicari barang tu ni hebat, tengok dah tak ni. Iklan ya. Satu iklan tu penting. Dan syarikat-syarikat yang berjaya dalam jualan, mereka ini tidak loket dalam pengiklanan. Iklan dia top-top. Mahal-mahal. Pasal utung so dengan iklan. Hak reku tak laku dia ada. Tak? Ni jangan main. Sebab itulah manusia, bila kita tengok, dia mari balik. Echo tu, gemar benda yang kita tengok dalam hati. Ini yang mengganggu kita daripada mengingati Allah. Walau boleh takbir semayang pun, dia dah jadi huru-hara. Banyak benda. Tak? Dia macam macam suara lah. Eh? Macam suara. Benda yang kita tengok ni macam suara yang gepa. Dekat gaung. Hanya tak kita pergi kat bila gaung. Maka mata kita tengok, kita kat bila kita tengok, kita ingat dalam hati. Dia banyak. 2-3-4 kali mari. Makin lama makin hilang. Makin lama makin hilang. Tengok pula, teringat pula. Selalu menyebukkan dan menghalang daripada berbuat ibadat. Memang. Baru nak pergi surah dah boleh. Orang telefon kena pergi selalu. Dah. Ada mesyuarat malam ni. Tak lagi. Esok berikut kuliah subuh. Tak ada. Pasal kena pergi pulak ambil bawah mari lapangan terbang. Dah. Ha, manager-manager nak mesyuarat pulak. Dah, banyak hal dah. Dah. Ha, lagi besar lagi banyak hal, lagi besar lagi banyak hal. Lalah mati kakang gitu eh. Dah. Ha. Tengoklah koprak-koprak pendapatan dia juta-juta. Boleh tak pergi pagi petang siang malam pergi mesyuarat masjid? Tak boleh. Tak boleh dah. Dah, padang gauh ha, duduk kita lubang. Kita lubang. Lubang bewok. Kita sibuk menghimpun harta. Sibuk kita hitung harta dia. Memang. Dan juga sibuk menjaganya. Bukan hipung saja, jaga pula. Sebab kalau harta dia mesti kena ada anak kunci rumah kita. Nak? Ha. Motosikal kena ada dua dah anak kunci. Tokak se, latar se. Dan kalau rumah buruk tak payah tau. Harta tak ada dalam. Tak ada orang nak masuk. Tak. Ada rehasa payah budu se. Orang curi tengok lugar. Malah aku khabar amal ni dah alik modal. Nak boleh bahari sadatnya. Faham? Ha. Dan kalau kita kaya, ha, kita kena jaga pulak. Harta kita tu kena simpan pulak. Ni bank ni, ni akaun ni kena jaga pulak. Kena latih sani kita pulak. Tak. Rumah kita kena buat kunci 2-3 lapis. Pasal rumah kita molek dah ni. Mesti orang gerang nak masuk. Tak. Ha, main Allah pisah tenuh malam. Ayah tak boleh. Khabar ke tukang. 3 lapis pintu. Dalam pintu biasa, biasa, lepas tu cermin pula, lepas tu besi pula. Itu yang bakal mampu kerah tuan rumah. Angul letong 3 beranok. Nah, nah, kalau rumah kapun terjun bodoh kat dikat gitu. Tenang dinding, cabut dinding. Ha, ni mati angul rumah, kau lumpur habis 3 beranok, 5 beranok. Nah, dah besi, dah ubah besi orang masuk. Pasal apa dia nak masuk? Pasal dia tengok rumah balik, mesti ada duit. Nah, ha, dia gitu. Nah, ha. Kalau rumah ada rok, sengit, rumah apa nak masuk? Nah, di jalan makan buluk tinggal kekian gitu. Habis kuat, ayam masuk. Nah, kita kena jaga dia pula harta kita. Lelah. Nah, nak tidur kena kuci. Kena kuci pula pintu bilik. Takut orang gaji ke masuk ke apa. Pintu bilik tu kuci pintu. Barang mah pula pintu ada lah robok. Kuci pula robok. Robok kena kuci. Nah, pintu bilik kuci pula. Apa anak kuci yang boleh sapa? Anak kuci saja. Macam korum tu lah. Banyaknya anak kuci. Serta sibuk untuk menambah lebih banyak lagi. Ha, nak banyak lagi. Biar dia membiak lagi. Sebab kita rasa ini telah nampak-nampaknya bibit-bibit kejayaan kita lagi. Perniagaan kita hebat lagi. Ha, tambah. Lah, bagi kepala mayat aku 1-3, aku 1-4. Kita nyandolah kubur. Marob buka, raman nabi uka, pohon uluk-uluk. Lah, dah nak belanja. Nah, kalau dang belanja, ala aku lihat dang di Mekah, dang makna sedekah anak yatim buat masjid apa semua, boleh tahan kaya. Nah. Ha. Tidak ubah seperti apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul sungguh kalau Nabi cakap tadi, betul sungguh. Seandainya seorang anak Adam itu telah punya 1 jurang emas, dia berhasrat untuk mencari jurang yang kedua sehingga ia dimasukkan ke dalam tanah, yang menemui kematian. Berarti Tuhan kata hatta zurtumul maqabir alhaqumut takasur, telah melalaikan kamu kata Allah oleh memperbanyak-banyakkan harta benda. Tuhan kata nampak, ha, kita duk berlomba banyak ke harta benda. Hatta zurtumul maqabir, bila habis berlomba sehinggalah kamu masuk ke lubang kubur. Tahu tak mulah dah masuk lubang kubur, tak mulah dah neh cerit dahlah, tapi terlewat dah neh. Ha, berebu memang Allah Taala sebut dalam Quran, Nabi pula sebut dalam hadis, memang sungguh itulah kehidupan. Kebanyakan daripada kehidupan manusia itulah neh. Ha, tak kira dosa pahala, kalau boleh tahan kira halal haram, boleh tahan kira. Nah, ini bahang 5 juta, 3 juta, hilang terus Allah daripada hati dia. Tidak ada dah nak carikan kelebihan keuntungan di hari akhirat. Kira hak dunia ni. Ha, dalam Allah Taala berfirman di dalam Al-Quran, i'malu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ketahuilah kamu sesungguhnya sebenarnya kehidupan dunia ini adalah la'ibun wa lahwun. Permainan dan lagu. Dunia ni main dan lagu. Wazinah dan perhiasan. Memang tu ramai. Perias mula-mula Tuhan kata permainan. Laibun bermain. Sokang aja banyak mana sokang. Neh. Siapa menangi? Nampak? Kerana menang emas sepak takraw. Habis cubit air mata kontijen Malaysia. Menangi, menang sepak takraw. Pok-pok bengong. Walahun. Kemudian Tuhan kata benda yang sia-sia. Tak ada faedah. Wazinah dan perhiasan. Watafakurun bainakum dan pula berbangga-bangga di antara kamu. Watakasurun fil amwali wal aulad. Kemudian badi banyak pula harta benda dan anak pinak. Betul sungguh. Apa yang difirmankan oleh Allah. Annamal hayatud dunya la'ibun. Banyakkan dunia itu bermain-main saja. Banyak main. Walahun dan benda lara yang sia-sia. Neh. Ada benda. Tapi orang gila benda gitu. Nampak? Orang gila benda gitu. Nampak aku ni? Duduk ulu dia ngau. Sapa? Kat kapal layar. Nah, nampak aku ni gede. Orang ngajar tak pergi. Neh, turun habis. Sabar dengan kerajaan bodoh. Beratus juta belanja. Nah, pula duyung hak tak ada seorang orang kafir sekarang penuh dengan kafir. Buat mari dengan arok, berlari-lari. Eh, ha tu hebat kapal layar. Orang yang pakah, dia tanggunglah. Melainkan ditaubat malam ni juga. Neh. Jangan main. Kita memberi undi kita kepada orang bapak maksiat. Nah, ha kita akan tanggung. Dia tak percaya, dia kata tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena kata kita pakah, kita tak pakah. Maksiat dia, kita pakar parti dia je. Ha, pandai jawab. Macam Najib lah cakap semalam. Pilihan raya tak ada kena dengan halal haram. Dosa pahala. Cakap dalam TV. Nah. Ha. Dia kena ngucap serta-merta. Ha. Tidak ada benda pun yang terlepas daripada halal haram. Daripada hukum hakam Allah. Daripada hukum syarak di dalam kehidupan manusia. 24 jam. Ada benda yang terlepas. Ha, semua dia tertakluk sama ada haram, halal, makruh, sunat, wajib, harus. Dia tak boleh lari. Eh, dia kata tak ada. Dia ingat ke hak dosa pahala ni dalam masjid? Nah, ini pegangan orang-orang macam ni. Sebab dia tak ada hak ni. Buat mari dengan arok. Nah, belum pernah lagi. Oh, dibenarkan minum arok beramai-ramai di Pulau Duyung. Sejak daripada Tok Syekh Duyung, ulama besar Fatani yang singgah di Pulau Duyung, membuka masjid di Pulau Duyung, akhirnya dicemari oleh bangsa anak Melayu yang mengaku agama Islam juga. Wak mari dengan orang putih, dengan orang sakar, dengan orang kapi, orang sembuh tak mekong. Nah, ha, minum arok ramai-ramai. Ha, dengan pelayan perempuan yang berpakaian mendedahkan aurat macam-macam. Dah, kita rakyat bodoh ni tak boleh pergi tengok beteng tu lah. Ha, kat laman lera. Ha, kat dia tak boleh masuk. Kau ni hebat-hebat je boleh masuk. Dah, ha, itulah. Ha, ada orang. Ha, lepas itulah janganlah kita ini jadi bodoh sangat dalam masalah ini. Kerana perkara-perkara ini sebenarnya adalah sebab dengan kita juga yang memberi keizinan kepada mereka untuk menjadi pemerintah bagi negeri kita. Ha? Kita juga bertanggungjawab. Dah. Ha, dia rosakkan anak-anak kita jadi lara, jadi tak semayang beribu-ribu orang, jadi tak tahu ke benda. Nah. Dia bahang untuk mu 5 juta, aku 8 juta. Mu bagian buat baju, aku bagian buat topi, aku buat dalam, aku bagian buat ni, buat poster. Juta boleh masing-masing esko. Ha? Dia tipu kita pula cara tu. Kita menjadi mangsa pula. Duit kita pula kita kena bayar balik kaki dengan cukai dan sebagainya. Dah. Di samping mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik buat pertandingan, lomba mutun nambang boleh tahan kira. Nah, boleh kau piti ke orang Islam kita? Nah, ni beri ke bapak kapi yang mari. Nampak? Orang kapi tu mari. Iring dengan bah tu, dengan trafik. Kita ni anak watang negeri Tianu ni tak boleh jalan. Kapi kena jalan dulu. Kerana dia adalah peserta. Nah, trafik iring ni. Nampak? Ah, hebat. Umat Islam dah lah hina. Nampak? Mempermuliakan pula orang kafir. Hebat. Neh, nampak kan ni? Jadi murah habis. Macam hak bunuh Tok Janggut, siapa dia? Orang Islam. Pejuang. Dia yang kabur. Kepada Inggeris boleh upah. Neh, dia yang jadi baruah. Nak? Yang kabur tepat maknanya persembunyian Syekh. Ha, apa benda ni? Apa benda ni? Haji Abdul Rahman Limbung. Orang Islam tau. Nah, kabur ke penjara pemerintah Inggeris. Nusuk kani-kani. Boleh upah. Ha. Nampak? Kita ni pemerintah-pemerintah yang ada sebenarnya adalah menjadi tali baru Yahudi Nasara untuk menghancurkan akan akhlak muda-mudi umat Islam kita. Jadi punah habis. Punah habis lah anak kita. Nak? Akut dengan bah pagi. Habis. Nampak? Nak tengok. Lapornya mainan. Rakyat gandum. Lapor sungguh. Bih pada menatang lapor. Nak? Menatang tak lapor gitu. Dia jemba sabit. Nak? Dia pekul dukung anak, dukung cucu, cucu dukung tak pergi macam-macam macam. Nah. Kalau aku ngebay naik bay pasir yang naik ngelogi habis ki. Kalau lu kuih habis. Turun habis. Lambat buat main. Kita yang rugi. Nampak? Allah Ta'ala murka kepada kita. Tak semayang anak-anak mudi kita. Tak. Akidah mereka menjadi rosak. Boleh keluar pula. Bertemu pula. Bapak datang ke sini. Ikut say sekali. Dah. Rosak dia bahan untung. Mulih 6 juta. Aku 3 juta. Aku 4 juta. Beki rumah pula lagi. Nah, tak sedar lagi orang Melayu. Nampak aku ni? Melayu mudah lupa. Begitulah gambaran yang sebenar terhadap kehalubaan manusia dalam menghimpun harta kekayaan. Ia sentiasa mencari dan menambah-nambah. Memang dah cukup. Cukup dah cukup pergi kuburnya. Tengok orang pergi kubur kan. Bor, bila lubang kubur. Tak? Kita waktu bik sakla jentu depan dia. Orang mati, orang mati. Nak kan? Separuh harga. Ha, siap dengan apa spoiler apa semua. Ya, orang mati. Tak cahaya dia, tambah dah. Bakdah kata, hatta zurtumul maqabir. Tambah beramba dah bila buat pergi kubur. Mampu kerah dah, beramba apa lagi? Masa ni, ya. Mu pecah rumah tu, pecah dinil, pecah dapur. Pecah. Latas ni mula-mula pecah. Panggil tukang. Lepas tu bubur mozek, cek-cek. Ha? Tak dalam 2 tahun mozek. Tak ada apa mozek tu. 800 tahun dah. Mozek. Katok. Buruh ni utar pulak. Pasang tai, hok kilat. Tukang kata, ada pulak projek rumah haji. Haji nak haji yang 3 suku tu. Tiga suku je panggil. Dah pecah rumah. Dah membazir. Ha? Pecah dinding pulak, bubuh pulak. Hak lah, dinding, siling kosong tak boleh. Siling ada bunga pulak. Mesti ada bunga. Tidak dari tidur tu Allah. Ada bunga pula. La ilaha illallah. Allahu Rabbi. Apa jadi begitu? Nak pergi duan. Ni kau. Taruh haji kek bunga bola kandil lagi. Tak ingat tau. Daun pisang ni. Daun pisang. Daun pisang cak gala. Bukan YSL. Daun pisang boleh tahan kira. Daun pisang gala. Kerah ketum buah. Tak boleh makan. Tu lembek kita. Bukan marah kemewahan. Doa lalu. Malik-malik alih boleh pakai lagi. Katok buang. Gila tu. Makan tu biar buruk tu. Kursi tu. Baru beliak baru. Dia gitu. Memang dia kata sentiasa mencari dan menambah. Daripada 2,000 malik 2,000 setengah. 2,000 setengah. 3,000 baru lega. Boleh 3,000, 4,000 sedap lah. Nama orang saya 4,000. 4,000 molek 7 lah. 7,000 sedap sikit. Dia gitu lah. Nampak? Gitu. Bukan kata hati muda umur 19. Hak umur 80 duk bilang kita. 80. Dia pegang kemah. Dia bola dalam gulung air ni. Gerang tanah. Nyawa dia tu. Dia gagah dengan gerang tanah. Hilang waktu dengan dia bahan tanah. Hebat. Sehinggalah ia menemui kematian. Barulah tak mudah kejar harta. Tengok adik-beradik kita. Atas orang tengok bahawa jauh. Masing-masing cakap bak apa? Bak harta. Bak harta. Projek apa semua. Lepas tu lah jadi nombor satu. Nombor wahid tu. Cakap bak harta. Cakap bak harta. Tok imam gila harta. Tok imam gila harta. Tok guru gila harta. Macam-macam. Kelah ustaz dah tu. Ngaji kitab hadis gila harta lagi. Tak, siapa gitu semua. Jangan main. Sebab harta ni hebat. Dia ada iblis. Dia duduk situ. Macam kat fitih lah. Atu seria dia lain. Dia tak sama mengosek dengan atu lima ya. Atu 50 dia tubik taring. Gitu. Faham? Atu 100 jangan main. Atu 100. Tak. Dua keping wi jujuk naik. Atas petah. Terima wang isang. Dia lagi surah. Lutut dia kendor. Wang isang boleh pergi. Boleh ambil. Lewat gua ni ke dia. Dia mengosek. Itu. Tengok kalau tak ada piti yang ada 3 riyal setengah. Dia jalan lah ingat. Tunduk macam nak mampu. Berok boleh saka. 47 ribu ni. Jangan balik lah ingat. Oh, dia tu jalan. Kenapa? Orang tengok, tengok, orang tengok. Dulu gitu, dah dua iya lah kecil. Sungguh dia mesti iblis lah. Piti tu. Ha tak? Ha, iblis tu. Macam-macam orang pegang. Kaki judi pegang, toke babi pegang. Piti kan? Dia jisui. Hanggang main. Piti mereka baru tak tahu lah. Nah, macam-macam orang. Kali musuh pegang, cimping pegang. Piti tu. Ha, bekas kaki pelacur, kaki apa, kaki zina. Piti lah kocek itu. Banyak tuang lah tu. Nah, ha, tu mengosek. Lagi banyak tuang, lagi payah. Iblis. Nah, tunggu. Tengok kau jalan kau boleh gaji kan lain kan? Boleh gaji kan lain jalan. Dengan masa 16 ribu lang. Piti habis dah awak beli baju sekolah anak. Muka kot. Nampak? Macam pelawak orang muka. Udus sepang. Nak? Berak boleh gaji. Hal lain kan? Nak? Kau nak mau kereta sagna lain. Awak dah wis sagna. Orang piti hanya. Nah. Bini kita pun lain tengok kita 18 ribu lang. 20 ribu lang. Muka dia macam mana? Pula cawah kali. Nah. Berak 28. Oh, manis. Pastinya hidung. Ha, ini tahu dah kita beli gaji ni. Nampak? Memang muka mani. Puan-puan. Hak tu. Sehinggalah ia menemui kematian. Maka ketika itulah. Barulah ia sedarkan diri dengan 1001 penyesalan. Bila mati, barulah menyesal. An-nasu fin dunia niyamun. Fa'idha mata fanadima. Fa'idha mata intabaha fanadima. Au kama qala. Manusia di dalam dunia ini tidur. Boleh. Macam orang tidur lah maksudnya. Tasbih balik. Ha? Macam orang tidur. Ha? Maknanya lalah. Apabila mati, baru terjaga. Daripada tidur. Banyak orang yang dia kejut tidur dalam kubur. Baru dia nampak kebenaran hakikat yang sebenar. Atas dunia, dia lalah. Dia tak ingat. Iza mata intabaha. Bila mati, baru dia terjaga. Bila terjaga, fanadima, maka menyesal lah. Tapi lepas pada mati, tak guna menyesal. Jangan main akhirat. Adik-beradik kita tak mau. Kita kalau cakap akhirat, adik-beradik tak suka. Tak usah kata orang lain. Adik-beradik kita tak beri. Kalau cakap agama. Cakap dunia orang nak. Orang nak dengar belaka. Nah, cakap boleh beti. Tetapi di saat itu sudah tidak berguna lagi penyesalan. Tak guna dah menyesal-menyesal ni di dunia. Patut tengah dia nama hari kiamat. Yaumun nadamah. Hari menyesal. Hari kiamat. Hari penyesalan. Kerana di sanalah hari kiamat semua orang menyesal. Sehingga kan orang yang ahli ibadat pun menyesal. Kerana kalau dia tahu lagu ni, dia akan ibadat lebih banyak lagi daripada yang dia buat. Menyesal dah. Terus kata ahli maksiat. Nah, ahli maksiat lebih lagi menyesal. Oleh itu janganlah kita lupa daratan dalam mencari kekayaan. Tidak kira halal atau haram. Mesti kena ada ukuran, kena ada sukatan, ada kira-kira. Kita ni Tuhan cipta kita ni dan jin ni dua makhluk ni tujuannya illa liya'budun, supaya beribadah kepada Allah. Tak dapat tidak mesti beribadah kepada Allah. Bila kita nak beribadah kepada Allah, di antara syarat penting yang mesti kita kena ingat, yang pertamanya suci pada zahir, yang keduanya suci pada batin. Kita hanya memberi tumpuan kepada syarat yang pertama, suci zahir saja. Baju saja bersih, tak ada najis, tak ada pada pakaian, tak ada pada tubuh badan, air pun mutlak. Pakai sah lah kata pakar. Tapi ada syarat yang kedua, iaitu mesti batin kita bersih. Makanan sumber yang masuk di dalam perut kita mestilah halal, tidak boleh yang haram. Tak boleh. Walau sikit tak boleh. Nampak? Kerana nak, dalam hadis yang lain Nabi kata manistara sauban. Bi asyarati darahima. Barang siapa yang beli selai pakaian dengan harga RM10. Dirhamun minha haramun. Min malin haram. RM1 daripada 10 tu adalah duit yang haram. RM1 daripada 10. Nabi dah kata RM5 daripada RM10. RM1 saja yang haram. RM9 halal lah maksudnya. Nampak? La yaqbalullahu salatahu ma kana fihi aw kama qala. Tuhan tidak akan terima salatnya selama dia pakai pakaian. Ini penting. Makan tu halal, minum itu halal. Sumber daripada yang halal. Kalau ada yang haram, RM1 Nabi kata. RM9 halal. Tak terima dah. Lagi pergi Mekah dengan rasuah. dengan projek tipu orang Alibaba macam-macam pesen dia ni. Menega, hak bayar kata tak bayar, tak bayar dah kata bayar, ah ha, bayar deh macam-macam. Hak harta orang boleh kita, hak patut boleh korang jadi boleh kita. Neh. Lagi tak terima. Kalau tak semayang boleh tahanin tak semayang, semayang tak terima lelah saja. Tak mau semayang dia wajib semayang. Nah, tak boleh. Haram dengan halal dia menang hak, hak haram. Dia gitu. Walau sedikit. Nah, iza jitama al halal wal haram, ghalibal haram. Apabila berhimpun yang halal bercampur dengan yang haram, maka menang yang haram. Dah banyaklah sikit dia hak haram, titik air arak campur dengan secawan air teh ni jadi najis. Nampak? Bukan secawan air arak. Nah. Dari makan haram. Kerana kias tak ni ya? RM1 daripada RM10 duit haram. Nah. Nabi kata tak terima. Selama dia pakai baju tu. Tak boleh campur. Dan dia pun tak bercampur. Yang halal yang haram ni musuh tak. Nah. Azidani la yajtami'ani. Dua yang berlawanan tidak akan berhimpun sama sekali. Nah. Kita makan nasi, kita berbuai cing je sikit, boleh sudu gaul. Tak boleh makan tau. Kita buat kek hari raya besar lah. Tak? Ha. Kita tak upo aisin datang, kita buat ayam munah tu. Dua tiga utih. Tak boleh makan. Ha. Walaupun sikit, kita ayam. Ha. Kita buat kuih dalam tubuh tiga kambing. Cik pun dah lah, tak boleh makan. Dia makan kotor. Allah Ta'ala terima yang baik-baik sahaja. Ha. Ini masalah. Kena kira. Sebab di antara soalan padang mahsyarnya Nabi kata ditanya min malihi min aina iktasabah. Akan ditanya kepada kita harta kita. Dari mana kita dapat? Ambil tuan ni harta mau itu. Hak ni akak jual beli tak? Hak ni bayar habis ke tak? Hak ni barang halal ke tak? Hak ni akak sah tak di sisi Islam? Hak ni ada riba tak? Hak ni gua ni interest ke gua ni? Dia jawab. Lagi tak jawab, lagi tak boleh beranak tapak kaki kita. Eh. Wa fi ma anfaqah, kemana kita belanja pula harta tu? Ha. Ha. Dah siapa buk kereta tak boleh nak buat barang. Bangang tu. Tak. Nak balik kampung bini dia waktu tu, bek aku semua buka buk belakang nak buat barang tak dak. Speaker tu noh. Soundbox. Ha. Ha, gila babi tu. Ha. Dah. Hak di hotel hak ada dah dah cakap nak buat. Hei, tambah lagi sop-sop payang budu. Ha, tiga hotel. Tak boleh nak buat barang. Tak boleh buat barang. Boleh buat macam tu teh. Celok. Ha. Ha, tak ke gila gitu. Tak. Ha. Bergung bergang, gergung gergang, gergung bergang. Tak. Ha. Siapa dah nak buat barang? Bodoh lah. Ha. Tak. Ha. Speka yang ada tu dah akan nak kuat tau. Dah ada rumah lagi, home theater. Tak. Macam dalam wayang gambar rumah dia. Langsung. Lebih sangat. Bukan larang. Jangan lebih sangat. Nah. Jangan lebih, dia ada beza. Kita ni orang beriman. Dia kena ada beza sikit dengan orang-orang yang munafikin. Yang penting dapat harta. Ya, kira buah-buah ni. Lepas tu kita kena jadikan sempadan sungguh-sungguh dalam masalah cari harta. Jangan ikut nitah je. Ha? Kita kena fikir, aku ini akan ditanya balik daripada pendapatan aku di hari akhirat nanti. Kita kena ada benda gitu. Barulah kita ni dok lah. Lambat nitah bahan belaka. Tak? Hidup sekali je. Dah ambil bila lagi? Ha, dia main wah gitu. Ambil ya. Kamu seorang. Ustaz ambil. Ha, ha, main ustaz ambil ada apa. Ustaz pun satu hal. Letak dia buat ustaz. Ustaz kuitak. Ha, lepas tu ustaz menjadi contoh. Jangan. Benda-benda haram finance itu jangan buat. Nah, ha, ustaz kan. Kalau dah ustaz boleh tahan kira. Nah, ustaz biar jadi ada lebih sikit warak pada orang lain. Nah, ha, ni ustaz Allah. Bini ustaz pun. Nah, pakai kain belah juga. Bini ustaz. Kemaratung beli kuih bini ustaz. Hmm. Tidak kira waktu semayang, bahkan semua waktu untuk menimbun harta. Tak ada waktu semayang. Nah, kalau musafir, Kuala Lumpur apa semua, tak berhenti semayang. Siapa tak semayang, teruh gitu. Nah. Kena ada seorang dalam kereta tu, dia semayang. Susah hati lalu lah. Nak suruh berhenti, malu baca. Pak-pak orang lagi tak semayang mereka. Hmm, berat nanam. Tak, anyuk gitu lah. Ha, tengok. Pergi semayang. Biarlah kita mencari mata dunia, harta benda dunia ini pada batas-batas keperluan. Jangan lebih. Kalau datang juga, alhamdulillah. Tapi kita tidak kejar. Kalau berlebihan boleh digunakan untuk menolong orang lain yang kurang bernasib baik. Kalau lebih kita jadi korporat, jadi hartawan, jutawan, alhamdulillah juga. Tapi biar kena cara sedekah. Nampak? Derma. Itu cara dia. Hak kita derma itulah menjadi modal kita di hari akhirat nanti. Yaumala yang fa'umalu wala banu. Hari yang tak berguna harta benda lain dan anak binak yang ramai. Suka menderma. Suka menderma tu yang keluar dalam radio, dalam televisyen 2-3 hari lepas. Hendaklah kita rakyat Terengganu banyak menderma. Jangan membazirkan harta. Maka kerajaan pun bakar bunga api malam kemarin. Dekat 1 juta tu. Bunga api pasang. Faham? Dalam rakyat merepak nak makan tak cukup. Nak urut rumah pun tak ada tanah. Pergi bakar bunga api pula. 850 ribu harga. Kita main bunga api takak membazir. Hak 30% beli masa minggu. Lepas tu Lina Tihak jangan. Dia kata membazir. Nampak? Keluarlah ngajar dalam forum perdana haram bunga api membazir. Jangan beri anak-anak main. Dah kerajaan bakar? Nampak? Di Kuala Terengganu malam kemarin nak tidur boleh roh. Dekat setengah jam. Nampak? Allah benda ni. Negeri Orang Putih 15 minit je. Dekat setengah jam. Banyak mana? Nah, pembaziran. Boleh nak bakar bunga api. Tapi rakyat yang paling miskin sekali ada kereta belaka dah. Senang lain nak. Boleh dah angkir lah. Nak? Dia rasa susah berderu. Ini kata. Tidak bertanggungjawab. Menjadi perosok harta benda orang awam. Nah, bukan duit je. Duit kita kena bayar balik. Dengan naik minyak, dengan naik cukai, dengan apa. Nah, dengan lesen niaga dia naik belaka. Tarik balik. Nah, dia membazir cara tu. Membazir pula tu dia boleh pula. Duit daripada tu hak sepatutnya harga RM500,000 dia tulis RM700,000 boleh pula. Dan suka bersedekah sebagai simpanan untuk hari akhirat kelak. Inilah orang yang cerdik, orang yang pandai menguruskan akan hartanya. Ada jika daripada hartanya yang dia telah khususkan untuk sedekah, untuk derma. Baru cerdik, bukan makan kita je. Kita boleh gaji bawa anak bini pergi makan sedap-sedap habis RM560. Cuma korang tek, sebukuh nasi goreng orang kat rumah. Apa salahnya, buku mi goreng se. Ada orang kat rumah susah. Tak? Pasal anak kita makan mewah mana ni. Kita bawa anak kita pergi beli baju raya apa semua habis kat 300. Tak? 4-5 beradik. Beli kat baju selak 10 riyal. Budak kat rumah tu tengok. Tak ada piti sangat, baju pun buruk. Baru comel buat lagu tu. Nah. Angguk saja. Bah, angguk. Dah patuh atau punah. Ini orang yang beruntung. Allazina yunfikuna amwalahum fil laili wan nahar sirran wa alaniyah. Orang-orang yang mengeluarkan harta mereka itu berbelanja fi sabilillah pada malam dan pada siang, sirran wa alaniyah, dalam sembunyi dan dalam terang. Inilah orang-orang yang cerdik. Orang ini lagu mana? Akhirat. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak lagi mereka itu takut di hari akhirat dan tidak lagi berduka cita. Dengan sebab banyak sedekah itu harta dia habis, banyak derma, maka dia tak lagi bimbang, tak rasa menyesal sedikit pun di hari orang lain semuanya menjadi menyesal belaka. Nah, masa ni kita sedekah dah habis. Duit kita kau banyak. Tapi nak meyakinkan umat Islam dengan sedekah itu duit bertambah banyak, payah. Yang orang dah nampaknya dah habis kalau sedekah. Nah, sebab agama ni dia benda yang menyalahi akal kita. Nah, macam mana sedekah kau banyak? Nabi kata ma yang kusu min sadaqah, tidaklah hilang, tidaklah kurang harta itu daripada sebab sedekah. Macam mana? Dah pitis.